Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qabla an wasil darsana falakum soal. Soal indak akhana Ismail. Manil maksud bi qaulillahi ta'ala wa basaruhu bi gulamin alim. Manil hula maksud fi hadhil ayah. Ishaq. Mad dalil ala dzalik. Apa dalilnya? Bukti kalau yang dimaksudkan gulam di sini adalah Ishaq. Naam. Penguatnya adalah surah Hud. Fabasyarnaha bi Ishaq wa mi warai Ishaq Ya'qub. Ahsanta. Allah ibarik. Naam. Dalil yang binafsi surah. Dalil yang di surat ini sendiri, surah Adz-Dzariyat. Naam, kalau tadi dari surah Hud, dikuatkan di surah Hud. Di lafaz yakni rentetan dari ayat ini wa basyaruhu bi gulamin alim, dalil yang menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan gulam di sini adalah Ishaq, bukan Ismail. Naam. Akhana Faiz. Apa dalilnya? Naam. Liana Imrata Ibrahim. Ajabat. Lihat al-khabar. Naam. Kaifal. Dalil dari ayatnya gimana? Dari si mana? Naam. Terheran dan dia mengatakan waqalat ajuzun akim. Saya wanita yang sudah tua manupus. Dan mandul dari dua istri Ibrahim alaihissalam yang mandul dan melahirkan di usia tua. Siapa? Nah, Sarah, bukan Hajar. Nah, lahir dari Sarah itu adalah Ishaq. Nah, demikian. Al-Imam Nukayyim rahimahullah ta'ala pada pembahasan di kitab Zadul Ma'ad, jilid yang pertama di awal-awal, tentang merojihkan pendapat, membantah juga pendapat yang menyatakan dari anak Ibrahim yang disembelih adalah Ishak. Ada yang berpendapat demikian, di antaranya orang-orang Yahudi. Nah, padahal yang benar adalah Ismail alaihissalam. Di antara dalilnya adalah kalau Ismail itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, yakni disifati halim. Sedangkan kalau Ishak disifati alim. Nah, di ayat ini bighulamin alim. Itu Ishak. Kalau Ismail tidak dikatakan alim tapi halim. Nah, hilem, lemah lembut. Nah, gampang tunduk patuh dengan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika beliau hendak disembelih. Begitu lembut. Nah, nurut sama orang tuanya ketika diajak ke dalam ketaatan, sehingga disifati halim. Ini Ismail. Artinya kalau di ayat ini wabassaruhu bighulamin alim, sifat alim itu adalah disematkan kepada putra Nabi Ibrahim bernama Ishak, bukan Ismail. Baik, ini sisi yang lain kalau kita menambahkan sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Imam Nukayyim di kitab Zadul Ma'ad jilid pertama di awal-awal pembahasan tentang siapa sebenarnya yang disembelih Nabi Ibrahim, yang hendak disembelih apakah Ismail atau Ishak. Orang Yahudi berpendapat Ishak karena jalur Yahudi itu yakni melalui Bani Israel, keturunannya dari kalangan dari Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian setelahnya sampai ke Bani Israel. Nah, sehingga kalau bagi orang Yahudi untuk mereka menginginkan kemuliaan dan keutamaan, mereka berpendapat dari putra Nabiullah Ibrahim yang disembelih adalah Ishak menurut mereka. Namun itu dibantah oleh Al-Imam Nukayyim, di antaranya yang benar adalah pendapat yang disembelih adalah Ismail karena Ismail disifati Al-Halim. Halim. Nah, sedangkan kalau Ishak disifati Alim seperti dalam ayat ini. Allah ibarifikum. Qalu kadzaliki qala rabbuk. Demikianlah apa yang difirmankan oleh Rabb kamu. Jawaban para malaikat ketika istri Nabiullah Ibrahim merasa terheran, bagaimana bisa saya akan punya anak, wong saya mandul dan saya sekarang sudah tua. Maka dijawab, kadzalik, begitulah. Qala rabbuk, Allah Ta'ala telah memfirmankan. Nah, innallaha la yuhliful mi'ad, dan sungguhnya Allah tidak akan menyelisih janji. Allah Ta'ala sudah firmankan, pasti terjadi. Naam. Dan ditegaskan, innahu wal hakimul alim, bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha memiliki hikmah dan maha memiliki ilmu. Akan dibahas diantaranya dalam konteks ini. Ikhwanifidazani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala menjadikan beliau nah, kemudian bisa memiliki anak di usia tua, itu ada hikmahnya. Dan Allah tidak salah, karena Allah zat yang maha berilmu. Itu ada hikmah dan ada pelajaran, ada sisi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan maha kudrohnya Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi manusia, maka seperti istri Nabiullah Ibrahim terheran, kayak sepertinya enggak mungkin saya kok bisa punya anak, saya mandul udah lama enggak punya anak. Nah, wanita sekarang aja kalau udah umur 50 udah takut-takut punya anak. Nah, padahal anak terakhirnya baru mungkin umur 2 tahun atau 3 tahun, belum lama. Nah, ini istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Sarah. Nah, sudah puluhan tahun mandul. Ada yang menyebutkan 80 tahun, 90 tahun umurnya. Masa bisa punya anak? Maka jawabannya, ikhwani fiddin azani Allah, malaikat menegaskan, qalu kadzaliki qala rabbuk innahu wal hakimul alim. Sungguhnya Allah zat yang maha memiliki hikmah dan maha memiliki ilmu. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Di ayat ini dari lafaz qalu kadzaliki qala rabbuki innahu wal hakimul alim, ditetapkan bagi Allah sifat-sifat apa saja? Sifat apa saja? Satu. Allah yang keras. Al-Hakim, sifat apa berarti? Al-Hakim itu nama, ism, mengandung sifat. Sifat apa kalau Al-Hakim berarti? Sifat Dzul Hikmah. Nah, bantu ya. Zat yang maha memiliki hikmah. Nah, sifat al-hikmah. Nah, apa pengertiannya hikmah? Nanti akan dijelaskan. Kedua, sifat apa? Ya Abdullah. Sifat apa? Innahu huwal hakimul alim. Yang sebelumnya, qalu kadzaliki qala rabbuk. Alim. Sifat apa berarti? Alim itu ism min asma'il husna. Sifat? Sifat al-ilmu. Memiliki ilmu. Sifat. Nah, al-alim itu nama. Nah, sifatnya adalah sifatul ilm. Sifat memiliki ilmu. Maha berilmu. Baik, ada kurang satu. Di ayat qalu kadzaliki qala rabbuki. Sifat apa? Naam. Al-qaul au al-kalam. Allah taala zat yang maha memiliki sifat berkata, berfirman. Naam. Jadi Allah Ta'ala juga berkata, Allah Ta'ala juga berfirman, qala rabbuki. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Innahu al-hakimul alim mutadamminun li isbati sifatil hikmah wal ilmi. Mengandung penetapan sifat al-hikmah dan ilmu. Alladaini huma masdarul khalqi wal amr. Yang itu, yang keduanya menjadi sumber pokok dalam Allah Ta'ala menciptakan dan Allah Ta'ala menetapkan segala perkara. Fajami'u ma khalaqahu subhanahu sadirun an ilmi wa hikmatihi. Semua apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu berasal dari maha berilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan berdasarkan ilmunya Allah. Maha berilmu. Sekarang gampangnya kan begini untuk takribul faham. Pak tukang membuat, misalnya tukang kayu ya, buat kursi. Nah, karena dia punya ilmu, maka kursinya dibuatkan dasarnya ilmunya dia, ilmu tukang, maka hasilnya bagus. Gitu. Ya. Walillahi masalul a'la, perumpamaan bagi Allah lebih daripada itu. Kenapa? Karena ilmu Allah adalah maha sempurna, tidak ada kurangnya. Maka segala apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu berdasarkan kesempurnaan ilmunya Allah. Gak ada yang salah. Gitu. Gak ada yang keliru. Gak ada yang sia-sia. Nah, ini harus kita pahami. Dan berdasarkan hikmahnya Allah. Pasti ada tujuan yang baik. Tidak ada sama sekali mengandung unsur kebatilan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Walaupun sekecil-kecilnya makhluk. Nah, misalnya ada virus COVID-19. Nah, itu pasti ada hikmah. Karena tidak akan ada datang dari si Allah kebatilan, pasti ada hikmahnya. Dan itu berdasarkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita fahami. Wa kadzalika amruhu wa syar'uhu, begitu juga semua perkara yang Allah Ta'ala putuskan, syariatnya, masdaru an ilmi wa hikmati. Sumbernya asalnya adalah berdasarkan ilmunya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Nah, yang munazzahun anil aib, yang Allah Ta'ala maha suci dari kekurangan, dari celah. Nah, demikian ikhwan fi din azani Allah iyyakum. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Sempurna kalimat-kalimat Rabbmu. Sidqa, dengan benar. Enggak ada yang keliru, enggak ada yang salah. Adla dan adil. Pas. Tepat. Enggak ada melencengnya. Nah, enggak ada ketimpangannya. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan? Misalnya, bagi orang-orang yang enggak berilmu menetapkan, oh, kisos, enggak manusiawi. Misalnya, orang yang membunuh dihukum had dengan dikisos, dibunuh. Ini enggak manusiawi. Sebagian orang demikian. Orang yang zina dirajam, enggak manusiawi katanya. Nah, Ikhwan fillah jazani Allah, orang yang demikian, nah, karena su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dzalika dzannul ladzina kafaru, yang demikian adalah dzon, prasangkanya orang-orang yang ingkar kepada syariatnya Allah. Padahal Allah taala menetapkan segala bentuk syariatnya itu adalah sudah sempurna, sidqa wa adla, benar dan adil, enggak ada ketimpangan. Nah, setelah mereka mengikuti perjalanan manusia baru, oh iya ya, ternyata hukum itu pada kondisi-kondisi tertentu memang perlu hukum mati, dieksekusi, hukum bunuh. Nah, begitu. Orang kafir pun ternyata punya hukum yang demikian, karena sudah ngatasin, misalnya saya pernah ada bawa jamaah satu kamar dengan saya. Saya enggak mengira dan enggak menyangka, sudah keluar masuk penjara 7 kali. Nah, terakhir dia ditawari, ya, ditawari bawa narkoba sekian kilo. Kalau dia berhasil bawa itu, nah, maka dia dikasih bayaran yang dia perkirakan bayaran itu udah ibaratnya dia enggak kerja. Nah, ibaratnya dia enggak kerja bisa nyukupi kebutuhannya untuk keluarganya. Hasilnya itu sekian kilo gitu. Nah, cuman ternyata di negara tersebut kalau sudah sampai batas sekian itu, sekian kilo itu, nah, itu langsung hukumnya dieksekusi, hukum mati. Nah, loh, itu di negeri kafir itu, di negeri kafir. Nah, iya, ternyata negeri kafir pun juga melaksanakan hukum mati kok. Kok mereka bahasanya ketika kisos katanya menyatakan ini enggak manusiawi hukum ini. Ini karena enggak ngerti ilmu. Ikhwan fiddin azani Allah, termasuk tidak ngerti ilmu tauhid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga menetapkan segala perkara termasuk syariatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia. Itu semuanya adalah berdasarkan maha berilmunya Allah dan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks semuanya adalah sidqa wa adla, benar dan adil. Nah itu. Makanya termasuk itu orang-orang yang masih mempertanyakan, masih ragu dengan hukum Islam, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Karena di situ masih ada sisi yakni keingkaran. Nasallahu salamahu wal afiyah. Ketika Allah Ta'ala menegaskan kepada Rasulnya alaih salatu wassalam, Nabiullah, dalam surah Tahrim. Nah, yang kemudian Allah Ta'ala menginginkan Nabinya untuk membatalkan sumpah-sumpahnya. Allah Ta'ala menegaskan, Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum, wallahu maulakum, wahuwal alimul hakim. Sungguh Allah Ta'ala mewajibkan bagi kalian, tahillata aimanikum. Nah, melepaskan sumpah-sumpah kalian. Wallahu maulakum, Allah Ta'ala penolong kalian. Kemudian Allah Ta'ala tutup, wa huwal alimul hakim. Dialah Allah Ta'ala zat yang maha berilmu, lagi maha memiliki hikmah. Syariat Allah Ta'ala peruntukkan itu berdasarkan maha ilmunya Allah dan maha hikmahnya Allah Ta'ala. Nah, kemudian beliau, perhatikan, menjelaskan. Penting. Kata beliau, wal ilmu wal hikmatu mutadhamminani li jami'il kamal. Pelajaran yang kita petik tadi, perhatikan. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatunya. Allah Ta'ala juga menetapkan segala perkara termasuk syariat, hukum, ketentuan, takdir, semuanya itu tadi berdasarkan maha ilmunya Allah dan maha hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, yang kemudian dibimbing akalnya dengan iman, Allah Ta'ala menyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, bergantinya silih bergantinya malam dan siang, itu semua terdapat ayat, bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha kuasanya Allah, maha mampunya Allah, maha berilmunya Allah, maha hikmahnya Allah. Bagi siapa yang bisa mengetahui itu adalah ayat, ada tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Alladzina yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila, yaitu orang-orang yang mereka yatafakkarun, senantiasa memikirkan pada penciptaan langit-langit dan bumi. Makanya ayatul mashudah, ayatul kauniyah, ayat-ayat yang kita saksikan langsung berupa penciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala langit bumi, ini adalah bahan untuk kita tafakkur, memikirkan. Bagi kita yang punya akal sehat kemudian dibimbing iman, akan menyimpulkan rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan ini semua dalam keadaan sia-sia, dalam keadaan batil, dalam keadaan keliru, tidak. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Lihat, dibimbingnya semakin dekat kepada Allah, semakin mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat akan keyakinannya bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha mampu, zat yang maha berilmu, zat yang maha memiliki hikmah, zat yang maha suci dari kekurangan, dari celah, dari aib. Siapa mereka? Ulul albab. Ini ikhwan fi din zani Allah iyyakum. Kata beliau, wal ilmu wal hikmah mutadamminani li jami'il kamal. Dan ilmu serta hikmah, keduanya itu mengandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Sifat-sifat kesempurnaan itu kembalinya adanya unsur ilmu dan hikmah. Karena Allah Ta'ala zat yang maha sempurna ilmunya, maka sifatnya sifat-sifat kesempurnaan yang Allah Ta'ala miliki. Begitu juga ikhwan, ya, kalau orang itu kurang ilmunya, nanti kurang kesempurnaannya. Sebagai hamba Allah kurang. Ya. Kalau semakin banyak ilmunya, insya Allah semakin banyak sisi ke arah kesempurnaan dia sebagai hamba Allah. Nah, makanya bahasanya Al-Imam Al-Qayyim, begitu juga Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'di, begitu juga Syekh Utsaimin rahimahullah, para muwassirin ketika menerangkan illal ladzina amanu wa amilus solihat, nah, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, yang dengan dua inilah na'am yunalul kamalul abdi bina fi nafsihi, akan didapat kesempurnaan diri seorang hamba pada dirinya. Yaitu apa mudahnya iman dan amal soleh. Dan iman itu tidak akan tercapai kecuali dengan ilmu. Amal soleh juga tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu. Maka mujahadatun nafs, perjuangan untuk menaklukkan diri sendiri, itu pertamanya adalah berjuang mengalahkan hawa nafsunya diri sendiri untuk ditundukkan, mau belajar. Sabar dalam belajar, mencari ilmu supaya kokoh kuat imannya dan semakin sempurna untuk menjalankan amal-amal soleh. Karena itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Yang dengan itulah akan mengeluarkan seseorang itu dari daerah kerugian. Dia akan beruntung dengan iman dan amal soleh. Yang itu harus dilengkapi dengan yang kedua berikutnya. Tawasobil haq wa tawasobis sober. Saling bernasihat kepada kebenaran dan saling bernasihat kepada kesabaran. Karena orang untuk beriman dengan dasar ilmu dan beramal soleh mengamalkan ilmu, itu tidak akan bisa berjalan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, kalau tanpa ada nasihat. Tanpa tawasau, saling berwasiat, saling bernasehat. Maka kita membutuhkan nasihat. Nasihat kepada kebenaran. Ketika kita menyimpang, dinasihati. Sehingga datang nasihat, oh saya salah, saya harus pegangi kebenaran. Rujuk dia kembali kepada kebenaran. Dan nasihat untuk sabar. Sudah jelas tolabul ilm, butuh kesabaran, godaannya banyak. Tengok yang luar, teman saya sebaya saya kok sudah kemana-mana, bisa pakai motor, bawa HP, nah, jaketnya bagus, nah, gayanya masa kini. Gitu. Wah, saya pengen seperti itu. Ya. Saya pengen bisa bebas begitu. Wah, pegangannya uang, bisa enak. Mau makan seenaknya, mau kemana bebas, godaan. Sehingga dikala belajar, ketika tengok luar itu, ya tergoda. Oh, saya pengen di luar aja lah. Kalau enggak sabar, apalagi di ma'had, aduh, apa istilahnya? Penjara suci. Iya. Nah, di penjara mau ini enggak boleh, mau itu enggak boleh, HP enggak boleh, mau keluar batasnya enggak boleh. Belum setelah itu harus ngafal, harus setor, harus imtihan. Angelnya, beratnya, susahnya. Ya, kalau enggak sabar gagal ya ikhwan. Makanya butuh tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Butuh terus dinasehatin. Dikasih vitamin. Nah. Perlu diinjeksi dengan apa? Nah. Vaksin. Kalau sudah virusnya bahaya ini, vaksin. kasih kekebalan lagi supaya bisa ngalahkan virus. Kalau virusnya enggak bisa dikalahkan, enggak sabar ya sudah. Datang ke Ustaz. Ustaz, saya mengundurkan diri aja Ustaz. Saya enggak sanggup lagi setoran, hafal, saya mengundurkan diri. Wah, sudah. Ini virusnya sudah COVID berapa ini ya? Karena ikhwan, kita makhluk. Antumul fuqara, kalian senantiasa kurang. Wallahul ghani, sementara Allah yang kaya, wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah maha, sifatnya maha sempurna, ilmunya maha sempurna. Nah, kalau kita makhluk, ilmunya kurang banget. Sudah diisi, sudah dihafal, lupa lagi. Sudah dinasehatin, kuat semangat, giliran datang besoknya, loyo lagi, lemes lagi. Nah, itu kan kita terus butuh untuk diinfus, untuk butuh di suplemen, untuk butuh vitamin, kan gitu. Sekali lagi, konteksnya kalau di sini adalah tentang al-ilmu wal hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah li jami'il kamal, untuk seluruh kesempurnaan sifat-sifat Allah. Rinciannya, fal ilmu yatadammanul hayah wa lawazimi kamaliha. Maka ilmu itu mengandung al-hayah, sifat hidup, maha hidup. Enggak mungkin kalau mati kok disifati berilmu, enggak mungkin. Ikhwan fillah jazakumullah. Namanya mati kan enggak mungkin punya sifat ilmu. Kalau punya sifat ilmu berarti mesti hidup. Gitu loh. Makanya kalau orang alergi ilmu, enggak mau butuh ilmu, enggak mau belajar ilmu, maka dia itu mautun qobla mautihi. Dia sudah mati sebelum kematiannya. Wa jasadu qabrun qobla qabrihi. Jasadnya itu sudah kuburan bagi jiwanya, karena mati jiwanya sebelum dia dikubur. Jasadnya sudah jadi kuburan. Itu orang enggak punya ilmu. Enggak hidup dia. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk tunduk kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Perhatikan. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul. Manakala Allah dan Rasul-Nya memanggil kalian, menyeru kalian, penuhi. Kenapa? Lima yuhyikum itu membawa kepada apa yang menjadikan kalian hidup. Kehidupan yang sebenarnya, hidup itu adalah istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasul. Ya itu harus modal ilmu. Kalau modalnya saja sudah enggak mau dimodalin, ya mati dia sebelum kematiannya. Jasadnya sudah jadi kuburan bagi hatinya sebelum dia dikubur. Enggak bermanfaat sebagaimana tidak bermanfaatnya bangkai. Bahkan madorot. Bangkai kalau dibiarin dengan madorot. Ini ikhwan fiddin azanillah iyyakum. Fal ilmu yatadammanul hayah, ilmu itu mengandung sifat hidup. Wa lawazimi kamaliha, dan kemestian dari sifat hidup. Kalau sudah dinyatakan hidup, apalagi maha sempurna hidupnya, maha kaya, maha mampu. Nah, maha berdiri sendiri, itu lawazimnya. Nah, karena nanti ketika kita membahas Asma'ul Husna wa Sifatul Ula, itu ikhwan, setiap nama mesti mengandung sifat. Setiap nama mesti mengandung sifat. Nah, mengandung sifatnya itu ada dari sisi yakni mutadominun wa mutazal wa mulazimun. Nah, sisi mengandungnya dan sisi kemestian dari sifat itu. Contohnya nama Al-Alim itu mengandung sifat ilmu. Dan ilmunya Allah maha berilmu. Nah, ini mesti namanya maha memiliki sifat ilmu, maha berilmu tadi. Mesti berarti hidup. Allah maha hidup. Ini kemestian namanya. Karena sesuatu yang mati gak mungkin akan disifati ilmu. Nah, jadi misalnya antum ditanya, Allah itu hidup atau mati ya? Maka kita jawab, hidup. Apa dalilmu? Nah, dalilnya innallahu wal hakimul alim. Al-alim maha berilmu. Itu sudah bisa menjadi dalil. Allah maha berilmu. Itu berarti mesti Allah hidup. Gitulah. Memiliki sifat maha hidup. Karena tidak mungkin disifati berilmu kalau dia itu mati. Ini hubungannya ketika kita mengkaji nama-nama dan sifat-sifat. Walawazimiha, walawazimi kamaliha, dan kemestian dari kesempurnaan-kesempurnaan hidup. Misalnya, Al-Qaumiyah maha berdiri sendiri, Wal-Qudroh maha mampu, Wal-Baqa maha yakni tetap, tidak akan hilang, tidak akan lenyap. Wasam maha mendengar, wal basor maha melihat. Nah, wong namanya maha berilmu, masa enggak mendengar suara-suara, enggak melihat kejadian-kejadian yang terjadi pada makhluknya? Enggak mungkin, itu berarti enggak maha berilmu. Namanya maha berilmu. Nah, wasair sifat allati yastalzimu al-ilm tam, dan seluruh sifat-sifat yang menjadi kemestian dari sifat ilmu yang sempurna. Nah, ini nanti dibahas sama rohnya, buahnya. Kalau kita mengetahui Allah itu zat yang maha berilmu, dari ini saja, maka akan membuahkan diantaranya. Kita di mana saja, kapanpun, nah, Allah maha tahu terhadap kita. Nah, itu. Buahnya berarti apa? Kita akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Allah maha tahu tentang kita loh. Misalnya, maka kita akan memperbaiki niat kita, memperbaiki amalan kita. Ketika terjatuh dalam dosa, ya manusia. Nah, saatnya tergoda, saatnya kemudian lupa, saatnya hawa nafsunya, ya, ditambah bisikan syaitan. Nah, menyerang dia lemah imannya, jatuhlah dalam dosa. Tapi, nah, ketika dia ingat Allah, segera dia sadar. Di antaranya dia yakin Allah maha tahu, maha berilmu, mengetahui dirimu, mengilmui dirimu ketika engkau dosa maksiat. Nah, semisal itu, sehingga tumbuhlah rasa khauf, tumbuhlah rasa yakni diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabahnya, Semisal itu buahnya, kalau terus didalami. Makanya sifatnya orang-orang yang bertakwa ketika mereka terjatuh dalam fahisah ataupun dosa, diterangkan oleh para ulama fahisah ini artinya maknanya adalah dosa besar dan mendolimi diri sendiri itu dosa kecil, maka mereka langsung zakarullah, ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, langsung meminta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosanya. Nah, karena tahu dirinya bahwasanya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dan walam yusiru lama fa'alu wahum ya'lamun. Berhenti, tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Taubat. Dalam keadaan dia sadar. Ini buah tentunya. Di antaranya buah berilmu tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah zat yang maha berilmu. Semisal itu. Nah. Subhanallah. Ini rinciannya sedikit terkait dengan pembahasan sifat al-ilm. Kemudian nanti sifat al-hikmah. Apa itu? Mengandung apa dan menuntut kemestian apa? Nah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.